dan beda istilah dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat itu tahu kalimat ya, kalau bahasa Indonesia apa? Susunan kata. Susunan kata ya, susunan kata, ada subjek, ada predikat, ada objek. Itu namanya kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam istilah Arab, bahasa Arab, kalimat itu seperti ini. Ini satu kalimat. Sebutnya satu kalimat ya. Kalimat ini dan sub terdiri dari satu kalimat in non sukun ketemu dengan wau dalam satu kalimat, non bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Kalau istilah kata, kalau istilah kita namanya satu kata ya dalam bahasa Indonesia. Nah, karena dalam satu kalimat yang ini merupakan bukan syarat terjadinya idgham, maka non sukun ketemu dengan wau ya dan non sukun ketemu dengan ya, karena dalam satu kalimat ini harus dibacai harfnya, tidak boleh hilang. Kalau idgham itu kan menghilangkan nun, itu lebih gunah menghilangkan nun, hanya sifat gunahnya saja yang masih ada. Kalau idgham bila gunah menghilangkan nun secara total. Mila miladun jannah ya, itu contohnya, itu hilang total nunnya. Tapi kalau idgham bila gunah itu harus ada dengungnya. Mayasha, tidak boleh baca maya, beda ya. Bukan maya, tapi maya, harus ada di, ada dengung di. Baik, itu ini agak teoritis sedikit, nggak apa ya, karena ya, apa namanya, biar paham ya. Jadi biar paham. Baik, di dalam Al-Quran ada 4 kalimat, hanya ada 4 kalimat. Hanya ada berapa? 4 kalimat yang non sukun ketemu dengan wawu dan non sukun ketemu dengan ya, ya harus dibaca idham. Apa saja itu kalimatnya? Sinwanun, timwanun, bunyanun, ad-dunya. Ayo. Sinwanun, timwanun, bunyanun, dunia. Ada berapa? Ada 4. Coba lihat halaman 22 dan halaman 23. Ada sinwanun, ada kinwanun, ada bunyanun, ada ad-dunia. Hanya ada 4 kalimat di dalam Al-Quran ya, yang menunjukkannya harus dibaca idhar ketika bertemu dengan wawu atau ya. Apa saja tadi? Sinwanun, kinwanun, bunyanun, ad-dunya. Alhamdulillah, kita ambil satu ayat surat As-Saff. Surat As-Saff ayat 4 halaman 23. Basmalah bersama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Ayatul nafas. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun mawsus. Yuqatiluna fi sabilihi saffan. Yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum wawu atau ya yang harus dibaca idhar. Ada yang menyebut dengan idhar wajib. Idhar apa? Wajib. Yang wajib idhar ini jangan dibaca idhar. Ada juga yang menyebut idhar mutlak. Istilah tajwid bebas, boleh disebut idhar wajib, boleh disebut idhar mutlak. Baik. Ya, selanjutnya masih di halaman 23 paling bawah. Nah, ini sudah ganti bab ya. Maksudnya tadi inon sukun ketemu dengan huruf non wawu atau ya, yang ini adalah berikutnya huruf ra yang sukun paling bawah ya. Itu ada apa itu yang warna merah itu bacanya itu? Amir soda. Nah, amir soda ini adalah masih termasuk golongan muskilat ya, karena tidak keluar dari kaidah. Kaidah tentang apa? Hukum ra. Kaidah hukum ra. Ra di sini ra-nya harus dibaca tebal. Dibaca apa? Tebal. Kenapa harus dibaca tebal? Ada yang tahu? Depannya sot. Ini ya. Harus sot. Ini. Ya, kenapa dibaca tebal? Karena kerisok. Kan sebelumnya roh ada? Mim, kasroh. Kas, kasroh ini. Ada? Kasroh. Ada roh sukun, sebelumnya ada kasroh. Biasanya kalau roh sukun, sebelumnya ada kasroh, dibaca tipis. Ya. Fir'aun. Kalau roh sukun sebelumnya fathah, dibaca apa? Rohnya? Tafkim atau tebal. Ya. Kemudian kalau roh sukun sebelumnya dhammah, tafkim. Sama, tebal juga. Nah, kalau sebelumnya kasrah ini dibaca tipis biasanya. Ya. Tapi yang ini harus dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena depannya huruf shad. Ya, ada huruf istilah. Bukan hanya sot saja, tapi ada huruf istilah. Nah, huruf istilah itu apa aja sih? Khusadu tingkid. Iya. Ini huruf istilah. Belakang kelihatan? Kelihatan? Ya, kalau ada huruf ra sukun, ya sebelumnya ada kasroh dan sesudahnya ada huruf istilah, ini istilah ya, istilah. Apa itu istilah? Di atas. Atas maksudnya apa ya? Tenggorokan atas. Tenggorokan atas. Apa lagi? Ada tambahan? Mas sambil nulis ya. Ada sambil nulis silakan. Khusadatinqid ini huruf isti'la. Maksudnya apa huruf isti'la ini? Ada yang tahu? Maksudnya apa isti'la?